rahmatnya alhamdulillah. Sudahkah kau bersyukur hari ini? Terima kasih padamu Allah atas rahmatmu alhamdulillah. Sudahkah kau bersyukur hari ini? Rahmat.